Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini, menggantikan jadwal Al-Ustaz Abu Ahmad hafizahullah ta'ala, yang mana qadarullah beliau berhalangan untuk bisa mengisi pada kesempatan di malam hari ini sebagaimana jadwal rutin beliau, maka sebagaimana biasa insyaallah ta'ala kita akan membaca ataupun melanjutkan pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Al-Imamul Hafidh Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab yang pertama yang disebutkan oleh beliau, Al-Hasu ala luzumil aql wasifatu al-aql labib. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada ucapan beliau, wa uqulu kulli qaumin ala qadri zamanihim, dan akal-akal setiap kaum itu sesuai dengan keadaan zaman mereka. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa di setiap pergantian zaman, ya, setiap pergantian era itu terjadi perbedaan, ya, terjadi perbedaan dari sisi cara berpikir, ya, cara hidup ataupun gaya hidup dan seterusnya, banyak terjadi perbedaan. Nah, semakin zaman semakin maju, ya, akan tetapi agama itu semakin berkurang. Nah, agama semakin berkurang, fitnah semakin banyak. Nah ini, wa qulu kulli qaumin ala qadri zamanihim, dan akal-akal setiap kaum itu sesuai dengan keadaan kadar zaman di mana mereka hidup. Ya. Nah, oleh karena itu hendaknya kita berpegang dengan ilmu, karena ya, barang siapa yang berpegang dengan ilmu, dengan agama, tentunya dia selamat. Nah, dia senantiasa merujuk kepada generasi terdahulu dalam beragama. Nah, ya, karena dalam urusan agama, tentunya yang menjadi rujukan kita adalah generasi terdahulu, bukan generasi yang akan datang. Generasi terdahulu, generasi salaf, ini yang menjadi tempat rujukan kita. Ya. Adapun dalam kemajuan dunia, teknologi dan yang semisalnya, ya, maka setiap manusia, ya, diperbolehkan, nah, untuk dia melakukan perkara-perkara yang terkait dengan kemajuan dunia dalam hal-hal yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Fal'aqilu yakhtaru minal umri ahsanah. Maka seorang yang berakal, dia memilih dari umurnya sesuatu yang paling baik. Ya. Yaitu dia menjalani umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya itu dengan perkara-perkara yang terbaik. Nah, dia manfaatkan waktu sehatnya, ya, untuk banyak-banyak beribadah. Nah, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Ya. manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara. Ya, maka disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sihatika qabla maradik, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Ya, kemudian ghinaka qabla faqrik, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Ya, faradika qabla masa faraghmu atau masa mudamu, ya, masa mudamu sebelum masa tuamu. Nah, masa kehidupanmu sebelum kematianmu. Nah, ini kita diperintahkan untuk memanfaatkan, ya, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, ketika kita sehat, maka manfaatkan waktu kita sehat untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Ya. Jangan menunggu waktu sakit. Ketika kita muda, ya, manfaatkan masa muda kita. Ya, karena masa muda itu adalah masa-masa keemasan. Masa-masa di mana seorang, ya, dia membina untuk perkara-perkara di hari tuanya, untuk masa depannya. Itu di hari muda. Ya, maka masa muda inilah yang menentukan. Jangan nunggu masa tua. Di masa muda inilah kita dituntut untuk belajar dengan sungguh-sungguh, untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, untuk membentuk akal kita dengan baik. Ya, di masa muda ini. Nah, jangan nunggu masa tua menghafal Al-Quran. Ya, di masa muda inilah manfaatkan dengan baik. Ya, jangan nunggu masa tua, sulit. Sulit kalau sudah usia tua, itu sangat sulit untuk seorang menghafal ilmu, menghafal Al-Quran dan yang semisalnya. Sulit. Ya, di masa muda inilah manfaatkan waktu kita untuk mengisi, ya, ilmu pada diri kita. Tahsilul ilm, menghasilkan ilmu. Nah, ini manfaatkan. Ya, dimanfaatkan. Jangan sampai kita merugi di hari tua. Nah, ini terkadang banyak orang yang lupa. Ya. Banyak orang yang lupa, lalai. Ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa mudanya. Dihabiskan dengan berfoya-foya, dihabiskan dengan bermain-main. Ya. Lupa. Nah, ketika tiba hari tuanya, barulah datang penyesalan pada dirinya. Oh iya ya, dulu saya ketika nyantri masih muda, ya, tidak sungguh-sungguh. Nah, ini. Taib. Maka fal aqil yakhtaru minal umri ahsanah. Maka seorang yang berakal, dia memilih dari umurnya apa yang terbaik. Wa inqal, walaupun umurnya itu sedikit, walaupun usianya ringkas. Ya. Nah, sebagaimana yang telah kita contohkan, bagaimana ahlul ilm, para ulama, sebagian mereka itu meninggal dalam keadaan yang sangat muda belia. Kita contohkan seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah, meninggal di usia 40-an. Belum menikah beliau rahimahullahu taala. Ya. Tapi bagaimana keadaan keilmuan beliau, bagaimana manfaat yang beliau berikan kepada kaum muslimin, pada ahlu sunnah, luar biasa. Kitab-kitab beliau, ya, termasuk rujukan dalam permasalahan-permasalahan terkhusus masalah fikih Syafi'i. Ya, permasalahan fikih dalam fikih mazhab Syafi'i. Ucapan Imam Nawawi ini adalah ucapan yang dikedepankan daripada ucapan-ucapan yang lainnya. Ya, kalau Imam Nawawi mengatakan pendapat dalam mazhab Syafi'i adalah ini, ada ulama lain yang bermazhab Syafi'i yang menyelisih beliau, yang dipilih adalah pendapat Al-Imam Nawawi rahimahullah. Ini dalam permasalahan mazhab. ya. Belum lagi kitab-kitab beliau ya terkait akhlak, adab, luar biasa, dibaca, dipelajari oleh kaum muslimin, baik ahlu sunnah maupun selain ahlu sunnah mempelajari kitab beliau, Al-Imam Nawawi rahimahullah. Beliau menjadi manusia yang sangat dicintai di tengah-tengah kaum muslimin ya, meninggal dalam usia yang sangat muda. Bagaimana kisah beliau ketika masa mudanya, ketika beliau masih kecil ya, silakan dibaca. Apakah beliau adalah seorang yang menghabiskan masa mudanya untuk bermain? Lah ya, nah bahkan beliau disebutkan itu sangat berbeda dengan anak-anak pada umumnya ya. Yang namanya anak-anak ya biasa hobi bermain ya, tapi beliau tidak hobi bermain. Beliau habiskan masa kecil beliau untuk menuntut ilmu, untuk menghafal ya, sehingga beliau pun menjadi manusia ya, ataupun seorang yang sangat istimewa di tengah-tengah kaum muslimin. Nah ini, demikian pula seperti Syekh beliau Hafidz Al-Hakami rahimahullah, lebih muda lagi meninggalnya beliau dalam usia sekitar 30-an tahun, 35 tahun ya, menghasilkan karya-karya yang luar biasa ya, dalam permasalahan akidah Ahlussunnah. Yang kata para ulama, beliau ini Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala, kalau beliau diberi umur panjang, beliau akan setara ya, bisa disejajarkan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, ini ya. Fa innahu khairun minal hayatin nakidah wa in talat. Maka sesungguhnya yang demikian itu lebih baik daripada al hayatun nakidah. Ya, daripada kehidupan yang sedikit kebaikannya, an-nakidah, kehidupan yang jelek. Ya. Qalilul khair al hayatun nakidah. Kehidupan yang sangat sedikit kebaikannya, umur ya, tapi sangat sedikit kebaikannya. Wa in talat, walaupun usianya ataupun umurnya panjang. Untuk apa kita diberi umur panjang kalau ya hidupnya tidak ada manfaatnya, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Ya. Nah, oleh karena itu hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang berkah. Ya, diberikan usia yang berkah. Enggak mesti umur panjang, tapi umur yang berkah. Walaupun sedikit. Nah ini. Bahkan kalau usia diberi usia ataupun umur yang panjang tapi banyak melakukan maksiat, waliyadzubillah, semakin banyak dosanya. Baik. Ini ya. Kemudian kita beliau rahimahullah, wal aqlul mu'i ghairul muntafa' ghairul muntafa'i bihi kal ardi thayyibah al kharrab. Al aqlul mu'i, apa maknanya al aqlul mu'i? Yani al aqlul mumtali. Sebagian cetakan disebutkan al aqlul mawa'a. Ya, al aqlul mawa'a. Ini al aqlu adzaki, akal yang cerdas. Akal yang cerdas, akal yang penuh ya. Ghairul muntafa'i bihi, yang tidak dimanfaatkan, akal yang cerdas yang tidak dimanfaatkan. Seperti apa? Kal ardi thayyibah al kharrab. Seperti bumi yang baik ya, bumi yang baik al kharrab, yang hancur. Ya. Seperti tanah, tanahnya bagus tapi apa? Tapi kharrab. Hancur, rusak. Nah ini. Nah. Ya ini apa? Terkadang seorang memiliki ataupun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang cerdas banyak. Ya. Banyak orang diberikan akal cerdas. Sebagaimana yang telah kita singgung di awal-awal pembahasan kitab ini, ya. Bahwasanya akal itu ada yang sifatnya at-taba', ada at-tatabbu', ada yang sifatnya apa? akal yang memang diberikan tabiat dasarnya seperti itu, ada yang akal yang sifatnya masmu', matbu' dan masmu'. Akal yang matbu', ya, akal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Ini matbu'. Ya. Kemudian ada akal yang masmu', akal yang dibentuk melalui proses. Proses masmu', proses mendengar. Ya, ini proses belajar. Ya. Nah, ini. Ada orang yang diberikan akal cerdas, banyak ya. Akalnya cerdas. Tapi apa? Tapi ghairu muntafa'i bih. Tidak dimanfaatkan akal cerdasnya. Ya. Seperti apa? Kal ardi thayyibah al-kharrab, seperti tanah yang bagus yang hancur, tidak ditanami. Tidak ditanami dengan tanaman yang baik, tidak diberi benih. Ya, tidak ditaburi bibit yang bagus, akhirnya hancur. Nah, ini banyak. Jadi manfaatkan. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang cerdas, manfaatkan kecerdasannya. Ya, jangan disia-siakan. Mampu kita untuk menghafal, mampu kita untuk belajar, ya manfaatkan. Memiliki daya hafal yang kuat, manfaatkan untuk menghafal Al-Qur'an. Ya, daya ingatnya luar biasa, tapi tidak dimanfaatkan untuk apa? Untuk menghafal ilmu, menghafal Al-Qur'an. Ini sia-sia. Ya. Nah. Maka ini. Ya. Kemudian kata beliau, wal 'aqilu la yabtadi'ul kalam illa an yus'al. Wa la yuktiru tamari illa 'indal qabul. Wala yusri'u al-jawaba illa 'inda tasabbut. Orang yang berakal tidak memulai pembicaraan kecuali ditanya. Ini. Ya, orang yang berakal dia tidak memulai layap tadi ul kalam. Dia tidak memulai pembicaraan kecuali ketika ditanya. Nah. Ataupun ketika dibutuhkan untuk dia berbicara. Jadi maksudnya apa? Hendaknya seorang tidak asal berbicara ketika pembicaraan itu tidak bermanfaat. Bisa dipahami ya? Ini yang dimaksud ya oleh Rasulullah. Ini faedah, diantara faedah dari hadis ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, ya, hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Nah, al-aqil la yabtadi'u al-kalam illa an yus'al. Orang yang berakal tidak memulai pembicaraan kecuali dia ditanya. Bukan maknanya kalau tidak ditanya kita enggak berbicara, bukan. Ya, yang namanya orang berbicara, nah, tentunya dia ya dibutuhkan walaupun tidak ditanya. Kadang seorang butuh untuk berbicara, ya dia berbicara. Yani dia tidak berbicara ya tanpa kebutuhan. Nah. Kemudian wala yuksiru tamari illa 'indal qabul, dan tidak memperbanyak at-tamari al-mira, yang dimaksud adalah munaqasyah, tidak memperbanyak debat ya. Tidak banyak berdebat illa 'indal qabul, kecuali ketika diterima. Yani ya, ketika ada faedah dari perdebatan tersebut. Nah. Jadi seorang hendaknya jangan banyak berdebat ya, memperdebatkan satu permasalahan tanpa ada faedahnya. Atau dia memperdebatkan sesuatu perkara ya, yang perkara itu tidak diterima. Apa yang dia kritik itu tidak diterima. Nah, ini. Ya, wala yuksiru tamari illa 'indal qabul. Jangan memperbanyak at-tamari, perdebatan, kecuali ketika diterima ataupun ya, na'am, berfaedah. Baik. Wala yusri'ul jawab illa 'inda tasabbut. Dan tidak terburu-buru menjawab kecuali setelah tasabbut, setelah memastikan. Ya. Wala yusri'ul jawab illa 'inda tasabbut. Dan tidak terburu-buru menjawab, tidak segera menjawab kecuali setelah tasabbut, setelah dia bertasabbut, memastikan jawabannya. Ya. Apakah jawabannya benar-benar dibangun di atas ilmu? Ya. Apakah jawabannya benar-benar ilmiah? Apakah jawabannya ya tidak menimbulkan fitnah? Karena terkadang ada sesuatu jawaban benar, tapi ketika dijawab akan timbul fitnah. Nah, ini. Hati-hati ketika menjawab. Ada pertanyaan. Ya. Nah, sebagian orang ada yang ya suka hobi menjawab pertanyaan tanpa mempertimbangkan jawabannya. Ya. Terkadang ada jawaban-jawaban yang ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya jebakan. Ya. Nah, penggiringan opini. Ini hati-hati kita dalam menjawab pertanyaan. Walaupun kita tahu jawabannya. Terkhusus terkait permasalahan fitnah. Hati-hati. Kita tasabbut dulu. Ya, pastikan jawaban kita ini benar dan tepat sasaran. Ya. Jadi hati-hati. Nah, kalau kita tidak tahu suatu jawaban, ya katakan wallahu a'lam nisful ilm, separuh dari ilmu. Tidak tercela ya menjawab wallahu a'lam. Nah, hanya saja jawaban wallahu a'lam ini ya jangan dijadikan alasan untuk kita malas belajar. Nah, karena banyak sebagian para thalabah menjadikan wallahu a'lam ini ya sebagai alasan untuk tidak murojaah. Ya, jawabannya wallahu a'lam. Nah, wallahu a'lam nisful ilm, separuh dari ilmu. Separuh dari ilmu. Kalau kita tidak tahu ya wallahu a'lam. Nah, tapi bukan berarti kita malas belajar, malas mencari jawabannya. Ya. Baik. Ini nasihat yang sangat baik dari beliau, ya. Kemudian kata beliau, wal aqilu la yastahqiru ahadan. Dan orang yang berakal tidak merendahkan seorang pun. Orang yang memiliki akal ya, dia tidak merendahkan siapapun. La yastahqiru ahadan. Tidak meremehkan seorang pun. Nah, ini ya. Kenapa? Li'anna manistahkoro as-sultan afsada dunia. Karena barang siapa yang merendahkan sultan, pemimpin, ya, afsada dunia, maka akan rusak dunianya. Barang siapa yang merendahkan sultan, merendahkan seorang pemimpin, merendahkan pemerintah, ya, afsada dunia, rusak dunianya. Wa man istahqara al-atqiya ahlaka dinah. Dan barang siapa yang merendahkan orang-orang yang bertakwa, para ulama, ya, merendahkan para ulama, orang-orang soleh direndahkan, ahlaka dinah, maka akan binasa agamanya. Wa man istahqara al-ikhwan afna muru'atah. Barang siapa yang merendahkan ikhwan, merendahkan saudara-saudaranya, teman-temannya, rekan-rekannya, direndahkan, ya diremehkan, apa? Afna muru'atah, akan hilang kehormatannya. Ya, kehormatannya akan hilang. Nah, wa man istahqara al-ammah azhaba siyanatah. Barang siapa yang merendahkan ammah, yang dimaksud adalah ammatun nas, orang awam, manusia secara umum direndahkan, ya. Azhabasyanatah, akan hilang penjagaan dirinya. Artinya dia akan menjadi orang yang tidak aman. Orang tidak akan melindungi dia karena dia orang yang sombong. Tidak ada orang yang bersimpati dengan orang yang seperti ini. Ya. Jadi intinya apa? Wal 'atil la yastahqiru ahadan. Nah, orang yang berakal tidak merendahkan siapapun. Siapa yang mau direndahkan? Dia rendahkan pemimpin, rusak dunianya. Dia rendahkan ulama, orang-orang yang bertakwa, celaka agamanya. Ya. Dia rendahkan saudara-saudaranya, hilang kehormatannya. Dia rendahkan orang-orang awam, hilang penjagaannya. Siapa yang mau direndahkan? Ya. Nah ini, jadi tidak boleh. Ihtiqarun nas, merendahkan manusia, ini tidak diperbolehkan. Ya. Walaupun mungkin seseorang memiliki kelebihan, dia memiliki keistimewaan. Nah, dia punya ilmu, dia punya kedudukan, dia punya kekayaan. Ya. Nah, tidak ada alasan dan tidak diperbolehkan baginya untuk merendahkan orang lain. Tidak boleh. Ya. Kita lihat para ulama, bagaimana keilmuan mereka yang luar biasa. Ya. Tidak ada dari mereka yang merasa mereka itu lebih dari yang lainnya, tidak. Ya. Tidak ada. Nah, silakan kita baca sirah-sirah para ulama, bagaimana mereka mencontohkan kepada kita menjadi seorang yang tawadhu, menjadi seorang yang rendah diri. Ya. Jadi kalau ada orang yang merendahkan orang lain, ya, dia adalah orang yang ghairu atil. Bukan orang yang berakal. Nah, ini. Tidak ada orang yang berakal yang suka merendahkan orang lain walaupun dia memiliki keistimewaan, kelebihan. Ya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal atilu la yakhfa alaihi aibu nafsih. Wal atilu la yakhfa alaihi aibu nafsih. Orang yang berakal tidak tersembunyi baginya aib-aib dirinya. Ya. Ini ucapan yang hendaknya kita catat. Ya. Naam, dan kita pahami kemudian kita amalkan. Nah, nasihat yang sangat baik dari beliau rahimahullah, wal atil la yakhfa alaihi aibu nafsih. Nah, orang yang berakal tidak tersembunyi baginya aib dirinya sendiri. Dia tahu aib dirinya, dia tahu kekurangan dirinya. Sadar. Li'anna man khafiya 'alaihi aibu nafsihi khafiyat 'alaihi mahasinu ghairihi. Karena barang siapa yang tersembunyi baginya aib dirinya sendiri, akan tersembunyi darinya kebaikan-kebaikan orang lain. Kalau dia tidak tahu aib dirinya, dia tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Nah. Wa inna man ashaddal uqubatal wa inna man min ashaddil uqubati lil mar'i an yakhfa 'alaihi aibuh. Nah. Dan sesungguhnya hukuman yang paling dahsyat, ya, hukuman yang paling berat bagi seseorang yaitu apabila tersembunyi aib-aibnya. Yani apabila dia tidak bisa melihat aibnya. An yakhfa 'alaihi aibuh. Apabila tersembunyi dari dirinya aib-aibnya sendiri. Ini ukubah, ya. Wa inna min ashaddil 'uqubatil mar'i an yakhfa 'alaihi aibuh. Dan sesungguhnya hukuman yang paling berat, yang paling dahsyat bagi seseorang yaitu apabila tersembunyi darinya aib-aibnya sendiri. Dia tidak tahu apa kekurangannya. Dia tidak tahu apa kesalahannya. Apa aibnya, enggak tahu. Ya. Kenapa? Li'annahu bimukli laisa bimukli'in an aibihi man lam ya'rifuh. Atau man lam ya'rifhu. Karena ya, dia tidak akan meninggalkan aibnya, tidak akan bisa, ya, menghilangkan aibnya apabila dia tidak mengetahuinya. Li'annahu laisa bimukli'in an aibihi man lam ya'rifhu. karena tidak ada, ya, atau seorang tidak bisa menghilangkan aibnya, ya, ataupun merubah aibnya, ya, apabila dia tidak mengetahuinya. Nah, ya, nah ini, bagaimana dia bisa bisa berubah kalau dia tidak tahu kesalahannya apa, tidak tahu aibnya apa, ya? Walaisa bina'ilin walaisa bina'ili mahasinan nas man lam ya'rifha. Ya. Dan seorang tidak bisa mendapatkan, tidak bisa memperoleh kebaikan-kebaikan manusia apabila tidak mengetahuinya. Ya, ini apa? Orang tidak bisa melihat atau mendapatkan kebaikan dari orang lain apabila dia tidak mengetahui kebaikan orang lain. Yang dia tahu hanya kejelekan orang lain. Tidak bisa dia mengambil kebaikannya. Wa ma anfa'at tajarub lil mubtadi. Dan betapa bermanfaatnya at-tajarub, pengalaman, bagi seorang mubtadi. Ya, bagi seorang pemula itu butuh pengalaman, orang yang baru belajar. Ya, itu butuh yang namanya at-tajarub, pengalaman. Nah, ini nasihat yang sangat berharga. Nasihat emas dari beliau, seorang ulama besar, muhaddis. Ya. Nah, oleh karena itu hendaknya kita sibuk melihat aib-aib kita sendiri, jangan sibuk melihat aib orang lain. Membicarakan aib-aib, kejelekan-kejelekan orang lain. Jangan. Ya. Nah, kalau kata pepatah apa? Gajah di pelupuk mata tidak tampak, sementara semut di seberang lautan tampak. Nah ini, gajah sedemikian besar ada di depan matanya tidak tampak bagi dirinya, tapi semut di seberang lautan tampak bagi dirinya. Nah ini, ya, aibnya sendiri yang ada di depan matanya dia tidak bisa melihatnya. Ya, sementara aib orang lain yang jauh, nun jauh di sana, ya, kelihatan. Nah, ini ada apa? Ya, jadi yang seperti ini, ya, sungguh menunjukkan perangai yang sangat-sangat buruk. Ya, kalau kita sibuk membicarakan aib orang lain, ya, lupa akan aib sendiri, maka sangat banyak kemudharatan akan menimpa kita dan menimpa orang-orang di sekitar kita, waliyazubillah. Ya, dan di antara banyaknya terjadi fitnah, ya, banyaknya terjadi keretakan hubungan bainal ikhwah, ya, ya karena ini, terlalu sibuk memikirkan ataupun membicarakan aib-aib orang lain, aib-aib saudaranya, ya, lupa akan aibnya sendiri. Hendaknya sebagai seorang muslim, kalau kita melihat ada kesalahan pada saudara kita, ya, dinasehati, diingatkan, ya, jangan dibicarakan aibnya, apalagi disebarkan sana sini. Nah, diingatkan ini, seorang muslim, ya, itu menasehati. Kita diperintahkan apa? Untuk saling menasehati, saling mengingatkan, bukan saling membicarakan kejelekan. Tidak, ini Islam mengajarkan kita seperti itu. Saling mengingat, saling memperbaiki. Yang namanya manusia tentunya ada kekurangan, ya, ada kekurangan, ada kelemahan pada diri kita masing-masing. Jangan ada di antara kita yang merasa sempurna sifatnya, sempurna akhlaknya, ya, jangan, ya, pasti ada kekurangan, ya. Kita nggak senang kalau aib kita dibicarakan. Demikian pula orang lain tidak senang, ya, kalau kita bicarakan. Jadi apa? Islam memberikan solusi bagi kita, ya, melihat kekurangan pada saudara kita apa? Ya, dinasihati, diingatkan. Nah, dilengkapi. Seorang muslim saling melengkapi. Ya, al-mu'min yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin itu saling apa? Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Baik. Maka ini nasihat yang sangat baik dari beliau, ya, nasihat emas ya hendaknya kita perhatikan permasalahan seperti ini. Tapi kemudian beliau di sini membawakan bait syair. Ya, kata beliau, ansyadani al-Muntasir bin Bilal bin Muntasir al-Ansari rahimahullah telah membacakan syair kepadaku, Muntasir bin Bilal bin Muntasir al-Ansari rahimahullah, kata beliau, alam tara annal aqla zainun li ahlihi wa anna kamalal aqli tulut tajaribi wa qad wa'adhal madhi minad dahri dhannuha wa yazdadu fi ayyamihi bitajaribi. Nah, tidakkah engkau melihat bahwasannya akal itu merupakan hiasan bagi pemiliknya. Nah, ya. Annal aqla zainun li ahli. Akal itu adalah hiasan bagi pemiliknya. Wa anna kamalal aqli tulut tajaribi. Dan bahwasannya kesempurnaan akal itu adalah tulut tajarib. Tajarib ini pengalaman, banyak pengalaman. Ya. Dia mengambil ibroh dari pengalaman-pengalaman yang dia hadapi. Nah ini, tulut tajarib. Nah, banyak pengalaman. Ini kesempurnaan akal. Waqad wa'adhal madhi minad dahri dhannuha. Dan, ya, orang-orang terdahulu, mereka telah memberikan pelajaran bagi kita, telah memberikan wasiat, wejangan bagi kita, ya. Nah, waqad wa'adhal madhi minad dahri dhannuha. Dan orang-orang terdahulu, orang-orang yang hidup di masa dahulu, yakni para salaf, mereka telah memberikan wasiat bagi pemilik akal dan nuha. Naam, wa yazdadu fi ayyamihi bitajarib, dan akan bertambah hari-harinya dengan apa? Dengan tajarib. Nah, dengan pengalaman-pengalaman. Jadi pengalaman hidup senantiasa akan kita hadapi, yang dengannya akan semakin menyempurnakan akal kita. Ya. Nah, namanya kehidupan, kita menjalani hidup, tentunya akan ada peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, ya, yang akan kita hadapi sepanjang hidup kita. Itulah namanya tajarub, pengalaman hidup. Yang dengannya, ya, kita akan akal seseorang akan menjadi semakin sempurna, akan menjadi semakin dewasa. Ya. Nah, ketika kita menghadapi fitnah di hari-hari ini misalnya, kita bisa mengambil pelajaran dari fitnah yang ada di masa-masa sebelumnya. Nah, ini ya. Dari pengalaman yang ada di masa sebelumnya. Baik. Kemudian beliau di sini membawakan ucapan dengan sanadnya dari Al-Hakam bin Abdullah rahimahullah. Nah, qala beliau rahimahullah, Al-Hakam bin Abdullah, beliau mengatakan, kanatil arabu taqul, orang Arab, ya, dahulu mereka mengatakan, al-aqlu at-tajarib atau at-tajarub, wal-hazmu su'udhan. Ini ucapan yang masyhur di kalangan orang-orang Arab, ya, ucapan yang masyhur di kalangan orang-orang Arab, al-aqlu at-tajarub wal-hazmu su'udhan, akal itu adalah pengalaman, ya. Akal adalah pengalaman, yaitu apa maknanya, seorang akan mencapai kesempurnaan akal, ya, dengan banyaknya pengalaman, sempurna akalnya. Ya. Nah, oleh karena itu hendaknya kita banyak melihat, ya, banyak belajar dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Kita mengambil pengalaman yang ada. Ya, jangan menutup mata. Nah. Ya, ambil pelajaran dari pengalaman yang kita jalani semasa hidup kita. Ini maknanya, al-aqlu at-tajarub. Akal itu adalah dengan tajarub, dengan pengalaman. Wal hazmu, ya, wal hazmu su'udzan, Nah, al-hazmu yaitu kehati-hatian, ya, sikap penuh penuh dengan pertimbangan, itu makna al-hazm. Ya. Nah, rajulun hazim ini rajulun dhabit. Seorang yang hazim maknanya adalah seorang yang ad-dhabit, dia penuh pertimbangan. Hati-hati. Nah, wal hazmu su'udzon. Hazm, kehati-hatian, itu adalah su'udzon, dengan berburuk sangka. Nah, akan tetapi ungkapan ini al-hazmu su'udzon ini laisa ala itlaqih. Tidak secara mutlak begitu, ya. Bahkan su'udzon itu dilarang dalam syariat. Dilarang dalam agama. Su'udzon, ya, su'udzon itu harus pada tempatnya yang sesuai. Nah, sesuai pada penempatannya. Boleh kita bersu'udzon kepada seseorang, ya, kalau memang itu dibutuhkan su'udzon. Artinya su'udzon yang dimaksud di sini adalah kehati-hatian, sikap kita berhati-hati, tidak terlalu mempercayakan sesuatu kepada orang. Misal ada orang yang baru kita kenal, kemudian baru kenal kita sudah memberikan kepada dia perkara-perkara yang sangat penting. Misal kita titipkan harta-harta kita, harta berharga kita, kita titipkan kepada dia, baru kenal ini, baru kenal, ya. Nah, belum tahu kita karakter orang ini seperti apa. Nah, ini tidak dianjurkan seperti ini, ya, terlalu percaya. Nah, ini makna al-hazmu su'udzon, yakni su'udzon fi mahalli, su'udzon pada tempatnya, su'udzon yang sesuai dengan penempatannya. Ini kita tidak terlalu mempercayakan kepada sesuatu kepada orang lain, ya, apalagi yang baru kita kenal misalnya. Nah, menceritakan segala kepribadian kita kepada orang lain misalnya, ya. Nah, tanpa kita mempertimbangkan, jangan-jangan orang ini nanti menceritakan aib-aib kita, urusan-urusan rumah tangga kita misal kita ceritakan kepada seseorang karena kita terlalu berbaik sangka kepadanya, ini tidak bagus, ya. Ya, ini sikap kehati-hatian, ini su'udzon yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, ya. Nah, tapi bukan berarti su'udzon kita berburuk sangka kepada orang lain terhadap sesuatu yang itu tidak jelas, ya. Kita memvonis orang lain dengan kejelekan, menuduh orang lain dengan kejelekan didasarkan prasangkaan, ini tidak boleh. Ini su'udzon yang seperti ini tidak boleh kita berikan kepada kita tujukan kepada orang lain. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullah, la qala Abu Hatim rahimahullah, la yakunul mar'u bil musib fil asya hatta takuna lahu khibratun bit tajarub. Tidaklah seseorang benar dalam sesuatu perkara kecuali dia memiliki keahlian dengan pengalamannya. Ya, la yakunul mar'u bil musib fil asya hatta takuna lahu khibratun bit tajarub. Tidaklah seorang itu akan benar dalam suatu urusan, ya, dalam perkara-perkara yang ada, dia tidak akan benar kecuali sampai dia memiliki keahlian dengan pengalamannya, ya. Ketika dia memutuskan suatu perkara, dia punya pengalaman gak? Ya, dia punya keahlian tidak dalam urusan tersebut, apalagi urusan-urusan yang sangat penting menyangkut kemaslahatan orang banyak. Harus memiliki pengalaman, harus memiliki keahlian, ya, dalam memutuskan satu perkara tersebut dengan apa? Dengan tajarub, dengan pengalaman yang ada. Nah, taib, sudah masuk isya. Taib, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.